Ya. Ya, tolong disebutkan nama imam-imam yang 12 itu. Tadi Pak Ustaz menyebutkannya seperti peluru. Ya, sangat cepat ya. Keluar dari senapannya, tak sempat dicatat. Karena peluru itu perlu dibaca nanti di rumah. Ya, sebenarnya tidak penting mengetahui nama mereka. Tapi agar sebagai adik kita tahu siapa sebenarnya mereka yang dikultuskan tadi. Ya, juga saya tidak apa, tapi saya kembali lagi lihat ya makalah yang saya tulis. Tadi disebutkan pertama ya Ali bin Abi Thalib, yang pertama Hasan bin Husain, Hasan bin Ali, kemudian Husain bin Ali, kemudian Ali bin Husain, yang dikenal dengan Zainul Abidin. Yang kelima Muhammad bin Ali, yang dikenal yang kunyanya Abu Ja'far, yang dikenal dengan Al-Baqir. Yang kelima Muhammad bin Ali. Yang keenam Ja'far bin Muhammad, yang dikenal dengan As-Sadiq. Yang keenam Ja'far bin Muhammad. Yang ketujuh Musa bin Ja'far, yang dikenal dengan Al-Kazim. Musa bin Ja'far dikenal dengan Al-Kazim. Kemudian Ali bin Musa bin Ja'far, yaitu Abu Hasan, yang dikenal dengan Ar-Ridha. Yang kesembilan Muhammad bin Ali. Ya, yang kedelapan tadi Ali bin Musa, yang dikenal dengan Ar-Ridha. Yang kesembilan Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Al-Jawad. Muhammad bin Ali, yang dikenal dengan Al-Jawad. Kemudian yang sepuluh Ali bin Muhammad, yang dikenal dengan Al-Hadi. Yang sebelas Hasan bin Ali, yang dikenal dengan Al-Askari. Yang dua belas Muhammad bin Hasan Al-Mahdi, yang kata mereka masuk gua sampai sekarang belum keluar-keluar. Ya, jadi mereka, doa mereka kalau mereka menyebut Al-Mahdi, maka ajj, yaitu ajjalallahu faraja, semoga Allah mengeluarkan dia dengan cepat. Itu, ya, Allah wa'ala. Ya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Semua Syiah adalah kafir. Masih ada sebagian kaum muslimin mengatakan tidak semua Syiah kafir. Tolong jelaskan. Ya. Ini juga permasalahan yang penting. Tadi kita menjelaskan perkataan-perkataan yang mengecam keras akidah-akidah Syiah, sampai ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan begini-begini adalah kafir. Ya. Perlu kita sikapi dengan baik. Bahwasanya para ulama di dalam menjelaskan masalah kekufuran, mereka membedakan antara suatu pemahaman dengan orang yang mengatakannya. Dan adapun orang-orang awam, ya, orang-orang awam yang mereka jangan tidak mengetahui sama sekali, maka ini perlu kita dakwai. Tetapi para ulama mereka yang telah menanamkan atau yang merupakan inilah akidah mereka, inilah yang para ulama dalam hal ini, para ulama dalam hal ini terbagi kedua pendapat. Ada mereka yang telah berterus terang mengatakan itu adalah perbuatan orang-orang Islam, ya, menghukumi secara kufur. Ada yang mengatakan, yang membedakan antara orang yang awam. Orang yang awam itu mereka hanya mengikut saja. Tapi para ulamanya, para orang-orang yang mengutarakan Al-Quran telah ditambah atau mengkafirkan para sahabat, maka ini katakan para ulama mereka telah keluar dari Islam. Bagaimanapun, kita mengharapkan bagi kaum muslimin, ya, kalaupun kita menemukan orang-orang yang seperti itu, maka tidak semena-mena kita langsung mengatakan dia itu orang yang kafir. Kenapa? Sebenarnya permasalahan yang akan memicu permasalahan yang sangat berbahaya, akan tetapi sikap kita itu adalah perbuatan yang kufur. Kita jelaskan, begitu hujjah telah berdiri, hujjah telah tegak, hujjah telah dipahami, dan juga mereka tetap mengikuti pemikiran-pemikiran kufur tadi dan menuding Rasulullah SAW dan para ummahatul mu'minin, maka tentu ini baru dihukumi kekufurannya. Tentu ini yang menghukuminya adalah para ulama, ya, bukan kita yang awam-awam ini. Maka jangan kita memperhatikan diri orang awam ini untuk berusaha mengungkapkan perkataan-perkataan yang kufur seperti itu, agar juga tidak memicu terjadinya fitnah yang lebih besar. Ya, itu. Jadi kita, sekalipun mereka disikapi, kita disikapi mereka orang kufur, tapi kita dalam hal ini sangat masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang lain yang harus diperhatikan. Jadi juga dibedakan para ulama antara yang awam, ada yang tidak membedakan. Sebab kalau kita mempelajari, betul mengetahui hakikat agama Syiah ini, kita akan meyakini menyimpulkan bahwasanya 100% yang kita ukurkan tadi adalah berseberangan dengan agama Rasulullah. Ini yang sampai sekarang kesimpulan yang ana dalam kebatasan ilmu yang sangat terbatas menyimpulkan agama ini adalah agama yang betul-betul berseberangan dengan agama Rasulullah SAW. Sebab pencetusnya bukan Muslim, ya. Dan banyak unsur kesamaannya dengan agama-agama yang non-Islam seperti Yahudi. Ya. Tapi tentu kita tidak mengajarkan umat kita untuk hanya semena-mena mengkafirkan orang-orang tidak. Ya, tugas para ulama kita menjelaskan hukum seperti itu. Nah, ini jadi harus jangan salah memahami. Kita harus insaf dalam hal ini. Bagi para penuntut ilmu, para ulama yang meyakini itu mereka mengatakan, tapi juga mereka tidak mengumbung-umbungkan, oh iya begini-begini, tidak. Kenapa? Agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Ya, ini yang perlu kita bahas. Tapi kita harus mewaspadai hal-hal yang seperti itu agar terhindar dari pemikiran-pemikiran yang akan bisa menjatuhkan seorang pada kekufuran. Ya, ini harus dipahami dengan benar. Ya, ya. Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, Abdullah bin Sabah yang diusir oleh Ali, ya, dan dia mengatakan ada Abdullah bin Sabah Al-Sabaiyah, sehingga ada sekte makan Al-Sabaiyah yang mengatakan mengutuskan Ali, dia provokatornya, sampai dia mengatakan berada depan Ali, antahu, apa ini, kamu dia, apa ini, kata Ali, antahu, anta ilah, katanya Al-Sabaiyah, sehingga Ali memerintahkan budaknya untuk menggali lubang dan menghidupkan api kemudian melemparkan mereka ke dalam lubang tadi. Karena mereka kufur Al-Sabaiyah. Lalu Ali ingin mencari Abdullah bin Sabah, dia lari, ya, dari Madinah keluar ke kota daerah Kufah berkeliaran di sana menyebarkan paham-paham Raja Adam yang lain-lainnya. Sehingga dialah sebenarnya provokator yang menyebabkan sebelumnya di zaman Utsman telah muncul benih-benih seperti itu. Maka dia yang memprovokasi terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Karena katanya Utsman telah menzalimi Ali, telah merampas kekuasaannya. Dia otak atau pelakunya, ya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebencian Syiah terhadap sahabat Rasulullah SAW melebihi kaum Nasara. Bagaimana sikap pemerintah Saudi yang melarang non-muslim memasuki Mekah dan Madinah? Apakah larangan tersebut tidak termasuk terhadap kaum agama Syiah? Alasannya kerana di Masjid Nabawi ada kubur sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, selain makam Rasulullah. Apakah kebencian ini tidak akan mengganggu kuburan, ya, Abu Bakar? Ya, betul apa yang disampaikan, bahwasanya kebencian mereka pada para sahabat melebihi kebencian orang Nasara, ya, bahkan Yahud. Ada satu riwayat mengatakan, Nasala Al-Imam Al-Sya'bi mengatakan, ya, di sini sebagai perbandingan, apabila dibandingkan oleh Yahud dan Nasara, dari sisi ini mereka lebih baik dari orang-orang Rafidah. Kata Al-Imam Al-Sya'bi rahimahullah, orang-orang Yahud apabila ditanya, siapakah pengikut Nabi Musa yang paling mulia dan sejati? Mereka mengatakan adalah, atau siapakah umat Nabi Musa yang paling mulia dan paling baik? Mereka orang Yahudi mengatakan adalah pengikut atau pengikut Nabi Musa yang sejati, umatnya, kan begitu, yang betul-betul berjalan di atas, yaitu sahabatnya, sahabat Nabi Musa. Terkadang orang-orang Nasara ditanya, siapakah pengikut Nabi Isa yang paling baik, macam-macam hawariyu, talamidu, murid-muridnya, hawariyun. Akan tetapi tatkala orang-orang Rafidah ditanya, siapakah pengikut Nabi Muhammad yang paling jelek, maka mengatakan sahabatnya. Sebagai perbandingan, Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Al-Yahud mengatakannya, siapa pengikut Nabi Musa yang jelek? Dia mengatakan, itulah murid-muridnya, sahabatnya. Nasara mengatakan, siapa pengikut Nabi Isa? Itulah hawariyu. Tapi sebaliknya pertanyaan dibalik-balikan, siapa, dan ditanya pada orang Rafidah, siapa yang paling jelek dari umat ini, maka mengatakan sahabat Rasulullah. Kemudian bagaimana maksud kata, ya, ini tentu banyak pertimbangan, ya, ini dan juga sementara hubungan bilateral satu negara dan politik, ya, tentu tidak semena-mena, tidak mungkin Saudi Arabia yang negara tauhid, ya, melarang mereka, sebab ini akan menimbulkan fitnah. Dan mereka juga dari sisi lain mengatakan para ulama yang tetap masih menghukumi orang awam-awam mereka, itu masih subhat yang sangat banyak sekali. ya. Tapi maka dalam hal ini itu masalah, hal yang bukan masalah pemerintahan kedaulatan suatu negara, mereka mengambil suatu kebijakan dalam mensikapi hal seperti itu dengan segala pertimbangan yang akan, apakah akan mewujudkan kebaikan atau menimbulkan fitnah yang besar. Sebab tidak seperti kita bayangkan. Tugas kita menjelaskan, inilah kebatilan, inilah hal-hal. Adapun menang itu bukan tugas kita, tapi kebijakan suatu negara yang menjelaskan hakikat akan permasalahan tersebut. Ya. Kemudian di Indonesia di mana tempat pengikut Syiah yang paling banyak dan siapakah tokoh-tokoh mereka dan ciri-ciri mereka agar kita bisa berhati-hati dan mereka jujur. Indonesia banyak, ada di Bandung seperti ikatannya apa namanya itu keluarga Ahlul Bait, ya ada juga di Makassar, macam-macam banyak. Sekarang mereka sudah menyebar di mana-mana, menyebar di mana-mana tentang ya lihat Syiah tadi. Di seperti ini juga ada mulai, bukan baru ya, penyebaran kita-kita seperti ini di Indonesia, di Bandung, di Makassar, di Aceh, di mana-mana telah menyebarkan pemahaman-pemahaman Islam. Di antara bukti atau bisa kita mengenal, mereka akan selalu mengatakan Ahlul Bait, Ahlul Bait, Ahlul Bait, kita cinta Ahlul Bait, kita cinta Ahlul Bait. Itu yang sangat diunggulkan, cinta Ahlul Bait. Seperti itu dulu, nanti berangsur-angsur setelah mereka mengatakan cinta Ahlul Bait, baru ya Ahlul Bait itu dizalimi, mereka dirampas kekuasaannya. Siapa merampas? Para sahabat. Kebencian, bertahap. Nah kalau begitu, tidak akan mungkin. Maka mereka yang berperang, maka kita meyakini imamah mereka. Jadi ada tahapan-tahapan yang mereka gunakan dalam mendakwah tadi. Di antaranya terus mengirim wasalah sahabat-sahabat, ya Ahlul Bait, Ahlul Bait. Terus yang diangkatkan kebencian di antara Ahlul Bait. Tapi ahli sunnah, orang yang memuliakan sahabat dan seluruh ahli batin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu di antara tanda-tandanya. Ya. Apakah imam yang dianggap Syiah sebagai 12 imam dia adalah Syiah atau tidak? Mereka tidak Syiah. Bahkan mayoritas mereka yang mengutuk orang-orang Syiah. Banyak riwayat yang mengatakan mengutuk orang-orang Syiah. Mengutuk Ali bin Abi Thalib, mengutuk mereka. Siapakah yang membunuh Husain? Mereka, tatkala Husain di Mekah, orang-orang Kufah itulah tempat pemukiman Syiah, mengundang Husain, menyurati surat demi surat datang ke ya Husain, datang ke sini, kamilah Ansar. Kami Syiah juga, kamilah penolongmu, pejuangmu. Datang di sini, kami akan perjuangkan kamu. Datang Husain dengan anak-anaknya, keluarganya membawa ke Kufah. Ya. Setelah itu, sampai di Kufah, ternyata hati mereka bersama dari pegang yang bersama daulah Umayyah. Ya. Ziyad. Ya. Yang memimpin waktu itu Syam. Kan begitu. Terjadilah pertempuran antar pasukan Zaid Ziyad dengan Zaid ya, nah, ya Zaid bin Muawiyah wala Zaid bin Muawiyah yang itu kalau pasukannya lupa saya namanya datang ke Kufah menghalang kedatangan Husain. Nah, tatkala itu tentu yang berjalan adalah kekuatan, maka karena mereka adalah orang-orang yang sungguh mengikuti janji, mereka meninggalkan Husain dengan para ya para keluarganya dan bergabung dengan pasukan ya Ziyad untuk memerangi Husain tadi, meninggalkan Husain di Berkah sehingga terbunuh dengan untuk memperjuangkan kehormatan dia dan keluarganya. Jadi mereka yang sebenarnya membunuh. Ada kitab yang menulis man qatala al-Husain, siapa yang membunuh Husain, di sana ditulis kesimpulannya yang membunuh Husain adalah orang Syiah itu sendiri. Ya. Kemudian apa tadi sini mengenai yang masalah yang 12 imam tadi, saya ingin menukar sedikit tentang bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan juga ulama-ulama yang lain mengutuk mereka dan mencela orang-orang Syiah. Ya. Ya, ini butuh waktu mungkin untuk mencari lafaznya, tapi insyaallah mungkin pada mata lain bisa jelaskan. Jadi intinya banyak riwayat dari ulama Syiah, dari imam-imam yang mereka akui keimamannya itu mengutuk mereka dan melaknat mereka. Ya. Jadi sebenarnya mereka adalah orang yang bertentangan dengan akidah Ahlul Bait dalam seluruh permasalahan. Dalam seluruh permasalahan Islam dan kita minhajus sunnah menjelaskan asar-asar riwayat yang dinukilkan dari a'immah ahlul bait yang mereka dakwakan sebagai orang-orang suci tadi, itu menjelaskan bahwasanya seluruh yang menyelisih buat Syiah menyelisih seluruh a'immah akidah ahlul bait dalam seluruh permasalahan ini. Ya, itu makna kalam Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Dan selanjutnya, akuan Ustaz, saran saja, apakah penyebutan terhadap para ulama Syiah dengan beliau cocok, karena kata beliau itu ada kata ganti yang berarti kehormatan. Ya, mungkin bisa diterima saran seperti ini ya. Ya, tapi yang jelas namanya beliau atau tidak itu jelas kita ingin mengungkapkan seorang tadi, akan tapi perkataan atau kalimat beliau dan juga tidak memahami tadi, mungkin yang lebih cocok bagi orang yang punya kehormatan. Ya, saran bisa diterima. Ya, tidak ada masalah. Ini merupakan kritikan yang baik. Kalau memang maknanya itu benar, ya kita terima, tidak ada masalah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sebaiknya sikap kita jika berhadapan dengan seorang Syiah? Sikap kita adalah menjelaskan, kalau kita orang mencari dalil, menjelaskan pada dia kebatilan agama Syiah tadi, itu mengajari kepada sunnah mencintai para sahabat Rasulullah SAW. Banyak mereka yang tidak mengetahui hakikat dari ajaran Syiah juga. Orang-orang yang awam tidak mengetahui, apalagi di Indonesia. Modal mereka hanya cinta alul bait, cinta alul bait, cinta alul bait, cinta alul bait. Tapi perkataan-perkataan yang kita baca tadi tentang Al-Quran, tentang sahabat, tentang imamah, mereka tidak mengetahuinya. Sebab itu mereka tidak ungkapkan kepada para pengikutnya. Maka itu bagi kita yang mengetahui akidah mereka dan mengetahui dalil, kita jelaskan kepada mereka. Ya. Dan cara yang baik, sebab mereka tidak tahu, orang awam, tidak tahu tentang hakikat tauhid. Maka di sini kita harus juga menggunakan cara lembut untuk berdakwah kepada mereka. Habis. Al-Asilah, pertanyaannya banyak, tapi karena waktu yang ini jam 12 kurang 4, kata moderator sampai jam 12 kurang 4, ya. Pertanyaan tidak bisa terjawab, mungkin ya bisa kami bawa, dan insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan atau kesempatan lainnya bisa kita jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan pertemuan ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang bertemu dengan sunnah dan memperjuangkan sunnah, dan orang-orang yang juga yang memperjuangkan sunnah. Demikian, wallahu alam, wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.